untuk mudhakkar. Sila ini selalu mudhaf, ya, mudhakkar sila rumah. Ketika rafa dia pakai alif. Ja'a kilahuma. Kilahuma fa'il rafa karena ada amil yakni fi'il ja'a yang membutuhkan isim rafa sudahnya. Ketika dakhal ra'aitu kilayhima. Aku melihat mereka berdua. Pakai ya. Karena nasab menjadi maful bih. Amilnya ra'aitu membutuhkan isim nasab sudahnya sebagai maful bihnya. Contoh yang saya narasu di kilayhima. Aku melewati mereka berdua. Kilayhima tanda jarnya juga ya, karena dijarkan oleh harful jar. Sama dengan az-zaidan. Ja'a az-zaidan. Ra'aitu az-zaidain maratu bizaidain. Ya. Tetapi istilah ini beda dengan az-zaidani dalam hal asal usulnya. Kalau az-zaidani asalnya zaidun wa zaidun, diringkas menjadi az-zaidani. Sementara kila itu bukan dari ki wa ki atau kilu wa kilu, ya, tapi memang dari sananya berbentuk kila. Berarti kila karena i'rabnya sama dengan musanna, maknanya juga sama, tapi bukan ringkasan dari dua isimnya. Atau disebut apa ini? Mulhaq bil musanna. Paham ya? Musanna ataupun mulhaq bil musanna memiliki makna dua. Dalam matematika itu dua ya dua, bukan dua itu satu ya. Tapi ini bukan pelajaran matematika. Barakallahu fiik. Hukum asalnya memang begitu, dua ya dua. Wa fil Qur'ani ma huwa fi lafdhil musanna ولكن المراد به الواحد لقرينة قوية ومراعاة المعنى الصحيح. Di dalam Al-Quran ada yang lafaznya musanna, tetapi yang dimaksud hanya satu orang, ya, bukan dua, tapi menggunakan apa yang musanna. Karena ada qorina, yakni tanda-tanda yang sangat kuat yang menunjukkannya. Atau dalam angka menjaga makna supaya tetap bagus. Kama qala Abu Ali rahimahullah fi qawli ta'ala ala rajulin minal qaryataini azim. Inna zahir al-lafzi yaqtadi an yakuna min Makkah was-Thaif jami'an. Walamma lam yakun an yakuna minhuma kana al-ma'na ala taqdir rajulin min ihdai qaryataini. Berkata Abu Ali rahimahullah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala ala rajulin min al qaryataini adzim. Ya, kata seseorang dari dua desa yang agung. Jadi orang ini kalau kita maknai secara lafzi apa adanya, berarti dia itu dalam satu waktu keluar dari Makkah dan Taif secara bersamaan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Berarti yang dimaksud ialah orang laki-laki yang keluar dari salah satu dua daerah tadi. Ya. Entah keluarnya dari Makkah atau Taif. Paham ya? Nah, kalau qarya tani dua desa. Tapi kalau dalam ayat ini dari salah satu dari dua desa. Ya, yang dimaksud lafaznya musanna tetapi maknanya satu. Ini karena apa ini? Untuk menjaga makna supaya tetap sahih. Karena kalau kita tetap ngotot diberi makna bahwa satu orang laki-laki itu keluar saat kesamaan dari dua desa, seperti dari Taif dan dari Makkah dalam waktu yang sama, sama-sama keluar orang ini. Fotokopi berarti kan dalam fotokopiannya bukan aslinya, ya kan? Nah, ini rusak katanya. Karena hal itu mustahil, ya. Nah, sehingga maknanya ya salah satu dari dua daerah itu. Kalau enggak dari Makkah dan dari Makkah. Jadi tafsir qaryatain dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 ini adalah ada yang mengatakan dari Makkah, ada yang mengatakan dari Taif. Maknanya ialah Makkah atau Taif. Barakallahu fikum. Yang lebih jelas lagi, wa min dzalika qawluhu ta'ala nasiya hutahuma. Nasiya ini dari nasiya, nasiya, nasiya, nasu, ya. Berarti pelakunya dua orang, ya. Mereka berdua, yakni Nabi Musa dan Yusha bin Nun yang naik kapal atau perahu mengembara mencari siapa ini? Khidir. Nah. Mereka berdua lupa dengan bekal makanan yang mereka bawa, ya, ikannya. Ya. Wan nasi kana Yusha. Padahal yang lupa itu ialah Yusha bin Nun. Bidalili qawlihi li Musa. Dengan adanya bukti Yusha bin Nun berkata kepada Nabi Musa dalam ayat selanjutnya. Fa inni nasitul quta. Sungguh aku lupa ikannya. Ya. Yang bilang ini siapa? Yusha bin Nun. Walakin udhiban nisyanu lahuma jami'an disukuti Musa anhu. Tetapi lupa tadi disandarkan kepada mereka berdua dikarenakan Nabi Musa juga diam saja. Enggak mungkin-mungkin masalah bakal makanannya tadi. Seolah-olah ikut lupa juga. Padahal beliau enggak lupa. Ya, cuma tidak mungkin-mungkin. Yang lupa ialah Yusha bin Nun dengan bukti ayat selanjutnya tadi, penjelasan dari Yusha bin Nun. Fa inni nasitul quta, namanya liqarinatin qawiyatin, karena ada qarinah yang sangat kuat. Pelakunya kan dua harusnya, tapi kenyataannya cuma satu. Berarti lafaznya musanna, tapi yang dimaksud ialah cuma satu orang. Kalau kita ngotot, ini berarti menunjukkan yang lupa ini Yusha bin Nun dan Musa, dua-duanya lupa. Bagaimana jawaban kita dengan fa inni nasitul futa? Ucapan itu bilang, saya lupa tadi kan. Sementara Nabi Musa enggak terus terang kalau lupa, pada hukum asalnya ialah ingat. Bisa bertentangan, ya kan? Nah, ini tidak bertentangan dengan kaidah ilmu nafsu biasa macam itu, ya. Di antara kaidahnya ialah karena kemungkinan salah satunya yang lupa, tetapi tidak disebutkan secara lain pasti. Nah, daripada langsung disebutkan namanya yang lupa itu ialah ini padahal salah, maka yang bagus disebut dua-duanya saja. Tapi yang diinginkan ialah salah satunya, ya. Nah, Barakallahu. Nah, ini gak bertentangan dengan kaidah musanna. Contohnya kalian ditanya sama teman kalian, hal ra'aita Muhammadan wa Zaidan? Apa kamu melihat Muhammad dan Zaid? Dia cuma dia salah satu, tapi kemarin si Muhammad atau si Zaid ya. Dia boleh menjawab dengan dua cara. Nah, ra'aitu ihdahuma. Atau ra'aitu apa ini? Ihdahuma. Kemudian salah satu. Ya. Atau ra'aitu ra'aitu rajulain. Saya melihat dua laki-laki tadi. Maksudnya ialah salah satu dari laki-laki tadi. Ya. Hai Muhammadan au Zaidan. Nah. Au kan termasuk urfato. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Paham ya? Baik. Dah yang penting paham, ya. Pelan-pelan. Gampang kan? Tapi enggak semua lafaz-lafaz yang mutanna dalam Quran maknanya ialah cuma satu. Hukum asalnya ialah menunjukkan makna baik. Wah. Selanjutnya, fas. Fasal. Itlaqul jam'i wa iradatul wahid. Lafaznya berbentuk jamak. Tapi maknanya cuma satu. Tambah lagi ini ada dua maknanya, satu ini banyak. Tapi maknanya cuma satu orang. Bukan banyak apa yang orang. Nah, di jamak kan tiga atau lebih, ya kan? Tapi dalam bahasa Arab itu seringkali Arab itu menggunakan lafaz jamak, tapi yang dimaksud ialah cuma satu. Ya. Di antara faedahnya ialah litta'zim, untuk menghormati keadaan orang tadi. Ya. Nah. Kaqawlihi ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, wahai para rasul. Rasul jamak dari rasulun. Rasulun, rasulan, rusulun. Rasul jamak takdir, ya. Kulu minat tayyibat, makanlah barang-barang orang yang baik. Qala Abu Bakar As-Sirafi rahimahullah, fahada khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdah. Ayat ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Id la nabiyya ma'ahu. Ini kurang tulisannya. Id la nabiyya ma'ahu. Yang di kalian kurang ma'ahunya. Wa la ba'dahu. Itu salah. Ini id la nabiyya ba'dahu. Yang benar id la nabiyya ma'ahu wa la ba'dahu. Karena saat itu tidak ada Nabi bersama beliau, juga tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Ayat ini turun kepada siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, saat Nabi sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi lain yang diutus oleh Allah dimanapun berada, tidak ada. Dan setelah Nabi meninggal juga tidak ada lagi Nabi. Barakallahu. Sehingga ar-rusul dalam itu yang dimaksud cuma Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Mengapa tidak ya ayyuhar rasulu kul minat thayyibat. Di antara kaidahnya tadi itu ditakdir untuk apa ini menghormati dan mengagungkan keadaannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun dalam lafaznya jamak tapi maknanya mufrad satu. Atau kemungkinan yang kedua dijamakkan di situ wahai rasul dan orang-orang yang membantu dakwanya Rasul. Ini maknanya juga dipilih oleh para ulama yang lain. Tadi kan penjelasan dari para ulama yang lain. Wa qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Qalu ta'ala ya ayyuhar rusul. Qala Ibn Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah yakni fir rusuliha huna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wahda wa huwa madhhab al a'am fi muqatabat al wahid khitab al jam'i. Berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rasul dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 ini, berkata Ibn Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah yang dimaksud rasul di sini hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah mazhabnya bangsa Arab ketika memanggil satu orang dipanggil dengan panggilan jamak. Ya, nah, bagus. Kaya pasal itu, tapi yang tidak omong cuma satu, ya kan? Biasa, ya kan? Jangan disalahkan. Mana Musa? Kaya pasal itu. Bapak ikut tapi kan. Nah, ini berarti lupa wajah anakku yang baik, ya. Biasa bangsa Arab memanggil seseorang dengan panggilan jamak di ta'zim di antaranya, ya. Wa min dhalika qalu ta'ala am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahumullahu min fadli. Di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 54. Mengapa orang-orang Yahudi Alkitab hasad kepada manusia enak atas apa yang Allah berikan kepada manusia itu berupa karunia-Nya. Wal murad Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikehendaki dengan annas di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Yahudi itu hasad dengan fadilah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tapi dalam ayat ini disebut annas manusia. Manusia itu kan banyak. Ya, tapi yang dimaksud di sini jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa fil murad bin nasi hauna arba'atu aqwal. Perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang dimaksud dengan annas dalam surat An-Nisa ayat 54 ini ada empat pendapat. Ahaduha an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Atiyah an Ibn Abbas wa bi qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhuhaq wa Tusi wa Muqatil. Yang dimaksud cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini diriwayatkan oleh Atiyah dan Ibn Abbas, dan ini merupakan pendapat Ikrimah, Mujahid, Wal-Dhahhak, Wasuddi dan Muqatil. Nah, setidaknya mewakili contoh ini, ya. Nah, walaupun kita tidak memvonis ini yang paling rajih, tetapi salah satu di antara pendapat mufassir, ya, mufassirul yang mewakili qaidah tadi menggunakan lafaz jamak untuk tujuan mufrad itu dibenarkan dalam bahasa Arab. Wasani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar riwayatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, annas dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wasalim al-A'ab qalahu Qatada. Yang ketiga, yang dimaksud annas dalam ayat ini ialah bangsa Arab sebagaimana pendapat Imam Qatada. Jadi Al-Kitab khasat kepada bangsa Arab karena mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya berbagai-bagai. Rasulullah diutus dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan ahli kita. Wa rafi an-nabiy wa sahaba dzakaru al-mawardi. Nah, yang keempat, yang dimaksud dengan anak ialah nabi dan para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Ini contoh yang kedua. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah menurunkan para malaikat birruhi dengan membawa roh min amrihi dari perintah Allah. Wal murad Jibril, yang dimaksud dengan al malaika di sini ialah Jibril. Padahal malaikatun itu jamak, tapi di sini yang dimaksud ialah malaikat Jibril. Karena malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu adalah hanya malaikat Jibril. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, begini. Ini bukan asal-asalan, tapi merujuk pada tafsir para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Nah. Ini pentingnya belajar sunnah. Ya. Dan kalau tidak belajar baca Arab saja. Ya. Itu pakar bahasa Arab tapi enggak paham sunnah. Wah ini nanti jadi apa? Ingkar sunnah. Kalau bikin tafsir, tafsirnya biqra'i. Seperti Az-Zabakhsari Al-Mutazili. Ya. Ini orang enggak paham sunnah tapi pakar dalam bahasa Arab. Orang Mutazilah. Az-Zabakhsari dengan tafsir yang dihandalkannya ialah Al-Qasab. Sampai ulama al-sunnah pun mengakui kepakaran Az-Zamakhsari dalam bab lugah. Biasanya kalau ahlul awal bisa diremehkan ya. Tapi yang ini dalam bab lugah hujjah terbaru. Dalam bab lugah saking hebatnya. Tapi berhubung dalam bab akidah enggak sihat oleh tiqan dan bab sunnah yang enggak sunnah dengan baik, akhirnya tafsirnya tafsir apa ini? Biroki menggunakan kemampuan bahasa Arab semata, itu bisa menimbulkan penyimpangan dalam tafsir ya. Wal mu'abbiruh fi hadhil ayah sitat waqwa. Malaikat Jibril bawa roh. Apa yang dimaksud roh dalam ayat ini? Ada 6 pendapat. Al-Wahyu Tawawu Ibn Abi Talha Ibn Abad. Yang dimaksud roh ialah wahyu. Ya. Nah, ini kita merujuk pada tafsir bil maksud ya. Di Malaikat Jibril membawa wahyu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah menurunkan Malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari perintah Allah. Yang kedua, an-nubuwah. Rawahu Ikrimah bin Ibn Abbas. Roh dalam ayat itu artinya ialah nubuwah. Pengangkatan sebagai nabi. Jadi Malaikat Jibril diturunkan dari Allah dengan membawa surat pengangkatan sebagai nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat pengangkatannya ialah dengan menggunakan apa ini? Wahyu juga. Nah, berarti enggak bertentangan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam dari sahabat. Yang ketiga, wahyu di situ ialah amrullah. Rawahu al-Auqi dari Nabi. Ya, perintah Allah. Allah menurunkan Malaikat Jibril dengan membawa apa ini? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintahnya Malaikat Jibril yang perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa Malaikat Jibril itu berubah apa ini? Ya, wahyu-wahyu juga ya kan? Nah, berarti gak bertentangan juga. Yang keempat, rahmat. Roh itu maknanya ialah rahmat. Qala al-Hasan wa Qatadah. Ini pendapat al-Hasan wa Qatadah. Ya, karena memang wahyu dari Allah adalah rahmat yang sebesar untuk alam semesta ini. Gak bertentangan juga. Yang kelima, arwahul khalqi. Qala al-Mujahid. Jadi arwah makhluk. Roh dari makhluk-makhluk. Ini pendapat Imam Mujahid. Ini wallahu ta'ala bissawab. Yang keenam, Al-Quran. Qala Ibnu Zaid. Roh itu ialah Al-Quran. Di Malaikat Jibril diturunkan oleh Allah dengan membawa Al-Quran atas perintah Allah. Al-Quran termasuk wahyu dan termasuk rahmat. Nah, tanpa jamak, tapi yang dimaukan ialah mufrad satu. Ya. Nah. Baik. Coba paham ini ya. Qala rahimallahu fil burhan fi ulumil Quran. Yakni Al-Imam Az-Zarkasi rahimallahu fasal fi dzikri ismi marratain wa yakuna ma'rifatain. Tentang penyebutan isim dua kali dan dua-duanya berbentuk ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Apa itu isim ma'rifat? Ma'adzallah ala mu'ayyad ala sayyidin ma'ayyad. Isim yang menunjukkan suatu yang tertentu, ya, baik ditentukan dengan kata ganti atau dengan isyarat atau dengan qorinah-qorinah yang lain. Ya. Nah. Barakallahu. Seperti apa? Misalnya isim ma'rifat. Seperti isim dhamir, wa huma hum. Ya. Seperti apa lagi? Al-mu'arrafi al yang ada alnya, ya, ar-rajulu. Seperti apa lagi? Isim alam, zaitun, Muhammad yang diniati sebagai apa ini? Nama seorang. Tapi Muhammad diniati sebagai sifat biasa, nakira dia. Mahmud. Ya, tapi kalau diniati sebagai nama orang, si Mahmud ini Allah. Termasuk ma'rifat. Nah, barakallahu. Jadi di dalam Quran ada dua isim, lafadznya sama, disebut dua kali, ya, dan sama-sama berbentuk apa ini? Ma'rifat. Walahu halat. Kalau begitu keadaannya, maka memiliki dua kemungkinan keadaan. Asanihi wal awal ghaliban hamran lahu al ma'bud alladhi wal asal fillam aw idafa. Tapi isim ma'rifat yang kedua itu merupakan isim ma'rifat yang pertama. Maknanya sama. Antara isim ma'rifat yang pertama sama yang kedua itu apa? Maknanya sama, bukan yang lain. Tapi fil ghalib ini semuanya sifatnya apa? Kebanyakan. Tidak ada ya yang tidak sama, sedikit tapi ya. Ini dibawa kepada hukum asal lam dan al-idhofah. Ini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui kesamaannya. Kal usri fi qawli ta'ala fa innam al usri yusra, innam al usri yusra. Ini surat Al-Insyirah ayat 5-6. Al usri artinya apa? Kesulitan, ya. Lihat ini, ma al usri ini isim ma'rifat yang pertama, ya. Kemudian innam ma al usri yang kedua. Eh? Isim ma'rifat yang kedua. Kalau kita amalkan faedah tadi, berarti ma'al usri yang kedua itu adalah ma'al usri yang pertama, tidak beda, cuma satu. Qala Abu Ja'far rahimahullah wal usr mazkur fil ayatain bila ditakrif. Lafaz al-usr disebutkan dalam dua ayat ini dengan menggunakan lafaz ma'rifat. Wal yusr mazkuran bila bil tamkir, sedangkan lafaz al-yusr disebutkan dengan lafaz nakirah yusra, yusra dua kali ya, tidak pakai al. Fadalla ala annal usra wahid wal yusra isnan, menunjukkan yang dimaksud dengan al usra itu cuma satu dan yang dimaksud dengan al yusra itu dua. Maksudnya satu kesulitan itu mendatangkan dua kemudahan dan banyak kemudahan yang lainnya. Paham? Tidak, kamu sulit baru dapat satu kemudahan, sulit lagi dapat satu kemudahan lagi, tidak. Tapi yang dimaksud satu kesulitan itu setelahnya mendatangkan banyak kemudahan-kemudahan. Walhamdulillah. Kalau kesulitan diimbangi dengan satu kemudahan tidak, kita bisa Allah bersyukur sekali. Tapi ini fadilah dari Allah sangat besar sekali. Satu kesulitan, setelahnya itu bukan kesulitan lagi karena satu. Tapi akan datang apa? Kemudahan demi kemudahan yang tidak cuma satu. Ya. Nah, berarti ini kalian kalau ingin membaca tafsirnya bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir ya, tentang penjelasan semacam itu. Ya, kalau kalian misalkan mendapat kesulitan, yakinlah setelah itu akan datang kemudahan demi kemudahan yang tidak cuma satu. Misalkan kalian sekarang sakit, nah, selanjutnya sembuh, terus rezekinya mengalir. Nah, ya kan? Ya kan? Padahal cuma sakit tau ya. Kemudahannya banyak. Ya. Barang-barang. Ini kaidah ya. Jadi al-usar yang kedua itu merupakan al-usar yang pertama. Sepil wali. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 9, wa qihimus sayyi'at, ya Allah jagalah mereka dari as-sayyi'at, wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta, dan barang siapa yang kau jaga dari as-sayyi'at pada hari itu, hari kiamat, faqad rahimta, maka sungguh engkau telah memberinya rahmat. Qala qadha rahmallahu as-sayyi'ati al-adab. Jadi jaga mereka ya Allah, kata para malaikat mendoakan orang yang beriman ya. Jagalah mereka dari adab. Nah, siapa yang kau jaga dari adab pada hari kiamat nanti, berarti sungguh engkau telah merahmati orang. Jadi as-sayyi'ati yang pertama adalah as-sayyi'ati yang kedua, yang kedua juga yang pertama-sama, sama-sama adab. Ibarat jagalah ya Allah kaum yang beriman tadi dari as-sayyi'at, yakni adab. Dan barang siapa yang engkau jaga dari adab tadi, nah, adab yang tadi, tadi engkau telah memberinya rahmat. Paham ya? Wa hadhil qa'idatu fil ghaib. Ini kaidahnya sifatnya kebanyakan. Wa hunaka dzikra ma'rifatan wa huma ghairan. Di sana dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan dua ma'rifat yang sama, tapi wa huma ghairan. Dua-duanya tidak sama. Yang satu bukan yang kedua bukan yang pertama. Tapi ini jarang ya. Taqali ta'ala hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik kecuali kebaikan. Fa innal awwal wal amal was tsani as-shawab. Tidak ada balasan kebaikan, yakni amal yang baik, illa al-ihsan, kecuali pahala yang baik. Masa dibalas dengan amalan yang baik kan enggak? Tapi dibalas dengan apa ini? balasan yang baik. Jadi yang pertama, ihsan yang pertama itu ialah al-amal. Ihsan yang kedua ialah as-sawab, balasannya, pahalanya. Berarti kan tidak mengikuti kaidah yang umum tadi. Ya memang begitulah. Setiap kaidah itu mesti ada apa yang istisnanya, pengecualiannya. Ya. Ini haram kecuali ini. Memelihara anjing haram kecuali anjing untuk berburu atau jaga ladang dan binatang ternak. Ya kan? Makan babi apapun jenisnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Ya kan? Seperti itu dalam Islam itu ada pengecualian. Wajib. Ya. Nah. Ya. Sholat itu harus dengan berdiri. Kalau enggak berdiri enggak boleh. Kecuali tidak mampu. Boleh dengan apa? Duduk. Ya. Pala. Jadi keadaan pertama tadi apa? Kalau ada dua isim sama-sama ma'rifat disebutkan, berarti isim ma'rifat yang kedua itu tidak lain adalah isim ma'rifat yang pertama adalah bal makna, ya. Nah, bukan yang lain. Tetapi ada juga yang berbeda. Sebagaimana tadi itu hal jazaa'ul ihsani ila ihsan. Saya nyentuhkan yang lain. Ada yang bisa nyentuhkan yang lain. Isim ma'rifat yang kedua dari isim ma'rifat yang pertama. Gampang ya. Kalau bulan Ramadan yang dicari apa? Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Coba. Hasil, baca. Fi Lailatul Qadar. Ma'rifat enggak? Ma'rifat kan? Wudhu kepada Al-Arabi al Jidus Ma'rifat. Nah. Oh, ulangi lagi. Inna. Ini just amain. Inna nazalnahu fi lailatul qadr. Ya, khairu wa ma adraka ma ilaiha bapak. Selanjutnya wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, lailatul qadr khairu min alfi syahr. Ini ya, ini maksudnya ya, lailatul qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah fi lailatul qadr. Itulah Quran diturunkan ya. Nah, bukan Lailatul Qadar yang lain. Ya. Nah, berarti itu Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ibadah itu. Itu ya Lailatul Qadar di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, bukan yang lain. Ya. Nah. Baik. Itu namanya asani fihi wal awal. Itu hukum asal. Jadi banyak dalam ayat ini namanya usul. Kemudian kalau menjelaskan enak. Tapi kalau ada yang artinya kalau disamakan rusak, oh berarti ini pengecualian. Yang kedua bukan yang pertama. Nah, ya. Pada kemudian yang kedua, keadaan yang kedua. Al-awwal am wasani khos. Dua isim arifah disebutkan. Tapi yang pertama menunjukkan umum, yang kedua menunjukkan apa yang khusus. Ya. Kalau yang tadi, yang kedua ialah yang pertama, secara apa adanya, secara perfect. Kalau yang ini, nah, yang kedua ialah yang pertama, tetapi yang pertama umum, yang kedua khusus. Ada penekanan yang macam itu, ya. Wa dzalika mithlu qawli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 47 sampai 48. Qalu, tukang-tukang sihir yang sudah menyatakan kalah dengan Nabi Musa, mereka berkata, "Amanna bi rabbil alamin." Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Bi Rabb alam semesta, berarti alam semesta kan umum. Rabbi Musa wa Harun. Ya, Rabbnya Musa dan Harun. Kan khusus Musa sama Harun. Ya. Nah, tetapi Rabbul Alamin dan Rabb Musa wa Harun wallah subhanahu wa ta'ala. Cuma yang pertama umum, yang kedua untuk khusus. Paham? Gampang, nah, antupan gampang saja. So, semuanya paham kan? Kecuali yang tidur, nggak memperhatikan yang ngantuk. Eh lagi, ya nanti kita mau penumpang ya. Atau yang nggak bawa naskah ya, ya mungkin. Ya. Kalau ingatannya kuat, alhamdulillah. Atau saya cepat juga nggak apa-apa ya. Kalau tak punya fotokopi, ya, nah, tak perlu baca atau apa. Baik. Fadl fi dzikr ismi marratain wa yakunu al-awwal ma'rifatan wa al-thani nakiratan. Dua isim disebut, yang pertama ma'rifat, yang kedua nakirah. Jadi isim pertama ma'rifat, yang kedua apa ini? Nakirah. Apa sih isim nakirah itu? Kebalikan isim ma'rifat ya. Ya, yang masih menunjukkan umum, tidak menunjukkan tertentu, seperti rajulun, imra'atun, dan lain sebagainya. Fala yutlaqul qawlu bih. Kita tidak boleh langsung memvonis memiliki faedah tertentu. Bal yutawaqqafu alal qara'in. Tapi dilihat qarinah-qarinahnya. Ya. Jangan langsung ini berarti mengandung faedah ini atau mengandung faedah itu saja, tapi dilihat qarinahnya. Dengan menyimpulkan yang kedua ialah yang pertama, atau yang pertama umum, yang kedua khusus, lah dilihat qarinahnya. Fataratan taqumu qarina al-taghayyur. Sekali tanda-tandanya menunjukkan beda antara isim ma'rifat dan nakirah yang disebutkan tadi. Satu sama yang lain berbeda. Bukan satu ya, tapi berbeda. Taqawli ta'ala yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitaban. Ahlul kitab, Alkitab di situ. Ma'rifat ya kan? Ini yang pertama ma'rifat. Kitaban nakirah. Ahlul kitab, kitab milik ahlul kitab itu tidak sama dengan kitab yang mereka meminta kepada Rasulullah untuk menurunkannya. Nah, ini ada korina. Mereka kan sudah punya kitab, tapi masih meminta kepada Rasulullah agar diturunkan kitab. Berarti yang dimaksud ialah kitab yang lain, bukan kita seperti yang mereka punya. Itu menunjukkan alat tahoyun, berbeda antara isim arifat dan nakirah dalam ayat tadi. Dan qarinah menunjukkannya. Jadi tadi itu penjelasannya. Dia punya kitab, tapi kok minta supaya diturunkan kitab. Berarti yang dimaksud ialah kitab yang lain, bukan kitab mereka. Ini namanya alat tawoyu. Wata'atan takubur qarinah alal ijtihad. Ini bukan ijtihad. Yang benar alal ijtihad. Hak ya. Di Tuhan. Kali waktu qarinah menunjukkan kesamaan. Isim ma'rifat sama isim nakirah itu sama. Yang dimaksud ialah sama. Ya, nah. Tapi dilihat qarinah, ya, dia qarinahnya. Kaqali ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matal la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah membuat untuk manusia di dalam Quran ini setiap permisalan supaya mereka mau mengingat. Hadzal Quran, mari saja. Quranan Arabiyyan ghayra dhi wajh la'allahum yattaqun. Berupa Quran yang berbahasa Arab dan tidak bengkok supaya mereka bertakwa. Quran Arabiyah Dinajirah ya. Nah, Quran yang berbahasa Arab ini ialah Quran yang tadi itu hadzal Quran. Quran mana lagi? Enggak ada dua Quran. Cuma ada apa ini? Satu Quran. Quran itu berbahasa Arab. Dan yang di dalam ada permisalan-permisalan itu ialah Quran yang berbahasa Arab itu sama Al-Quran fi hadzal Quran dengan Quranan Arabiyah. Satunya ma'rifat, satunya nakirah, tapi maknanya sama. Ada qarinahnya ya. Nah, barakallahu. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Ini disebutkan Quran Arabiyah, Quran yang murni bahasa Arab. Padahal di situ disebut Ibrahim, Ajab, ya kan? Disebut apa lagi itu? Ismail, Ajab, ya? Nah, dan yang lainnya. Katanya murni Arab, ada yang bahasa Ajam. Gimana untuk menjawab? Secara umum. Berarti ada yang tak murni. Jadi ada yang Ajam. Berarti tak murni. Kalau murni itu 100% murni, ada campuran sedikit uang kembali madu. Tapi gak murni. Main mukadimah la ujmata fihi ya. Tidak ada yang ajam di dalam Al-Qur'an. Ayo. Mana? Rasid. Saya sudah menang. Ini. Ajam. Ayo aja. Saya ajam ya. Ibrahim ajam enggak? Ajam. Ajam ya. Bukan apa? Ayo kenapa dalam Quran Pak Deng ajam padahal katanya Quran kamu ini bantu orang. Kau tidak jawab. Nah, terawan. Sudah diarapkan. Sudah diarapkan. Eh, kalian membaca Al-Quran, di situ ada kisah, ya kan? Yang namanya kisah, tadi ada pelaku. Nah, pelaku itu kadang kurang aruf, kadang tidak. Ya secara otomatis untuk menjaga keaslian kisah itu menyebutkan nama-nama ajam apa adanya, ya kan? Nah, tapi sebetulnya Al-Quran semuanya mau dibaca. Si kalian belakang. Mana kan? Anak Arab asli. Naam. Anak Arabi. Naam. Gitu. Saya ngomong cerita. Ro'a itu tumpeng. Oh, gitu ya. Paksa dia ngomong tumpeng. Katanya bahasa Arabnya murni Arab. Oh, pakai ngomong tumpeng. Gimana? Dalam Quran tahu dalam masalah kisah disebutkan semuanya nama-nama pelakunya itu menunjukkan keaslian kisah itu. Tapi dalam menceritakan kisah itu menggunakan bahasa Arab yang apa ini? Fasih yang murni. Kalau dalam masalah ahkam gak ada. Ya, nah, jadi Quran itu laku cuma tapi. Ya, nah, cuma itu dalam masalah kisah itu. Ya, penunjilan nama-nama itu ya. Nah, kalian itu kan bahasa Inggris. Nah, ya bahasa Inggris, tapi kalau misalnya disebutkan nama orang, cerita misalkan aku melihat Joko, apa namanya? Joko. Ya Joko ya Jawa. Nah, ya sebutkan apa adanya Jokonya ya. Nah, seperti itu. Jadi cuma dalam masalah yang nama-nama tadi itu penukilan kita supaya terjaga keaslian kita. Nah, barakallahu betul itu hamil aja ya, tapi tidak boleh disebabkan kepada Quran. Quran maksudnya tetap bahasa Arab yang murni ya, nama-nama itu adalah nama-nama pelaku kisah yang seperti Al-Quran yang memang dari ajam yang disebutkan apa adanya ya. Nah, keajaman ini tulisannya, nah, menggunakan bahasa Arab, diarabkan. Barakallahu la'allahum yattaqun, supaya mereka baik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat di merajah ya, mulai awal sampai hari ini ya. Semoga yang baik, semengerti kami ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang datang di materinya belum. Tapi insyaallah nanti kalau ada udur saya tulis. Kalau ternyata belum sempat tulis, misal tidak ada materi, berarti ya kita akan imtihan. Ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah. Penisbatan Arab. Oh, penisbatan Arab dan Ajam. Oh, sampai ini Arab dan Ajam, dia. Nah. ya ini dari Arab apa enggak gitu. Kalau enggak dari Arab berarti ajam gitu. Ya, sudah mulainya. Mulainya zaman Syedia ya Badui. Dan juga yang mulainya sejak menyebarnya manusia ya di luar bangsa Arab. Penyebarannya semacam itu memang terkait erat dengan apa ini, orangnya dari mana, kemudian nama itu merupakan asli daerah itu apa tidak. Ini semuanya ya diserahkan ke Arab. Ada yang tanya sama saya juga pernah itu, kenapa Asyamsu itu kok dianggap mu'anas padahal sahayanya Masya Allah. Al-Qamar mudakar padahal ia lebih gelap daripada matahari. Sama-sama enggak ada tandanya ini. Ya, nah ini mu'anas, ini mudakar. Sejak kapan disebut itu? Ya harus kita nurut aja sama orang Arab lah. Nah, barakofik. Yang penting itu Ibrahim itu aja, Ismail itu aja, ya. Nah, kita pasarkan saja sama mereka ya. Nah, orang-orang Jawa ajam semua. Nah, ya. Nah, jadi sejak kapan, tahun berapa? Wallahu ta'ala bissawab. Ini, anda nggak bisa menjawab, ya. Nah, jadi terkait dengan ini termasuk asli orang Arab. Kemudian menjadi budaya asli Arab apa tidak? Sejak kapan itu? Ya sejak dulu. Nah, sejak dulu kala. Tahun berapa? Wallahu ta'ala bissawab. Ya. Yang penting itu Ibrahim aja, Muhammad Arab. Itu aja. Ikuti aja lah yang sudah ada ya. Enggak usah terlalu apa ini kesana kemari. Wallahu ta'ala bissawab. Ya. Baik. Jam berapa? Ya saya mulai sedikit soalnya tadi saya jam 7 masuk nggak ada siapa-siapa. Emang jadwalnya berubah, Pak? Nggak. Apa? Atau jangan protes terlalu molor. Soalnya terkait dengan target